يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحيكم ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali memudahkan kita, menakdirkan kita bisa hadir di majelis ilmu setelah ruku, sujud dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada subuh hari ini, insyaAllah kita akan membaca tafsir surat At-Tariq. Namun sebelumnya, kita baca terlebih dahulu, baru kita akan membaca tafsirnya insyaAllah ta'ala. Dan kita sudah berupaya untuk memperbaiki bacaan kita. Naam, kemarin pagi. Maka kita coba praktekkan pada hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita lebih baik daripada sebelumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الحمد لله إخوتي في الله kita akan bacakan kita akan baca tafsirnya di dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Tafsir surat At-Tariq wahiyah makiyah. Surat ini adalah surat makiyah. Makiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah. Rasulullah masih di kota Mekah dan belum hijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassamai wattariq. Demi langit dan demi yang berjalan di malam hari. Wa ma adraka mattariq. Tahukah kamu apakah yang berjalan di malam hari? An-najmus saqib. Yaitu bintang yang bercahaya. Bintang yang cahayanya menembus. Bintang yang bercahaya. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia melihat dari apakah dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi, tulang punggung, wat taraib dan tulang dada. Indan wala raj'ihi la qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikannya. Yauma tublas sarair, mengembalikannya pada hari yang akan disingkap rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada seorang pun bagi manusia, maka tidak ada baginya kekuatan dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Wassamaa'i dzatir raj', demi langit dan yang memiliki yang mengandung hujan. Wal ardhi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki tanaman-tanaman. Innahu laqawlu fasl, sesungguhnya Al-Quran itu sungguh-sungguh bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazr, dan Al-Quran itu bukan sendah gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh membuat tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku telah mempersiapkan pembalasan tipu daya mereka. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida, maka berilah tangguh sebentar kepada orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah berfirman, demi langit dan demi yang berjalan di waktu malam hari. Demi yang berjalan di malam hari. Summa fassara at-tariq biqoulihi, kemudian Allah menafsirkan apa sih at-tariq tersebut? Allah menafsirkan at-tariq adalah an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bercahaya. Ayat artinya al-mudi, Mudhi artinya bercahaya. Alladhi yaskubu nuruhu, yang memancar cahayanya. Fayukhrikus samawat, kemudian maka menembus langit, membakar langit, yang menembus langit. Fayanfudhu hatta yura fil ardi, ketika dia menembus langit, cahayanya menembus langit, maka yura fil ardi, maka bintang itu bisa dilihat dari bumi. Wassahih, yang sahih adalah, berarti tentang permasalahan ini ada khilaf, ada perselisihan. Namun yang sahih menurut beliau adalah annahu ismun jins, bahwasanya ini adalah isim jenis, kata benda umum. Yashmalu sa'iran nujum as-sawaqib, yang mencakup seluruh bintang-bintang yang bercahaya. Bukan hanya bintang tertentu, tapi seluruh bintang yang bercahaya, yang cahayanya menembus sehingga bisa dilihat dari muka bumi. Waqad qila, dan sungguh ada yang berpendapat, innahu zuhal, bahwasanya yang dimaksud bintang di situ adalah zuhal. Zuhal yaitu planet-planet. Itu planet. Alladhi yakhluqu samawati sab'a, yang menembus cahayanya tersebut langit yang ketujuh, dari langit ketujuh. Wa yanfudhu fiha, menembus di dalamnya, menembus langit. Fayura minha, sehingga bisa dilihat, sehingga planet itu terlihat karena cahayanya menembus. Yang jelas Allah bersumpah demi langit dan demi bintang-bintang yang bercahaya, yang cahayanya menembus, imma itu planet atau yang lainnya. Wa sumiya tariqan, dan dinamakan dengan tariq. Kenapa bintang kok dinamakan dengan tariq? Li'annahu yatruku layla, karena sesungguhnya bintang itu datangnya, nampaknya atau berjalannya di waktu malam. Artinya bintang itu nampaknya di waktu malam. Di waktu siang bintang itu enggak nampak. Maka disebut dengan at-tariq. Nah, itu berjalan di waktu malam. Wal muqsam alaih, adapun muqsam alaih, isi sumpah dari sumpah Allah. Allah bersumpah demi langit dan demi yang berjalan di waktu malam, yaitu demi bintang-bintang yang bercahaya. Apa isi sumpahnya? Allah menyatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap jiwa pasti ada yang menjaga. Yahfidhu alaiya a'maliha a'malaha, yang mana penjaga tersebut menjaga amal-amalannya. As-salihah, baik amalannya yang soleh, was-sayyi'ah, maupun amalan-amalannya yang jelek, semuanya dijaga, dicatat dan dijaga. Wasatu jaza bi'amaliha al-mahfuz alaiha, dan nanti amalan-amalan terjaga itu akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Falyanzur al-insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia melihat dari apa mereka diciptakan. Hai, artinya falyatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu, maka hendaklah manusia memperhatikan, meneliti, mentadaburi penciptaannya dan awal penciptaannya. Fa'innahu makhluk, maka sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita makhluk, kita sangat butuh sang khalik, pencipta kita. Dan kita tidak berhak untuk diibadai. Yang berhak diibadai hanya Allah Azza wa Jalla. Fa'innahu makhluk, maka sungguhnya manusia itu adalah makhluk. Mimma'in dafiq, yang tercipta dari air yang terpancar. Wahual mani, yang dimaksud tercipta dari air mani. Alladhi yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang mana air mani itu keluar antara tulang punggung, sulbi wat taraib dan taraib. Wattaraib ada dua kemungkinan. Yuhtamalu annahu min baini sulbi ar-rajul wa taraib al-mar'ah. Yahtamilu, kemungkinan yang pertama, annahu min baini sulbi ar-rajul. Air mani itu keluar dari tulang sulbinya laki-laki, yaitu tulang punggungnya laki-laki. Wa taraib al-mar'ah, dan juga tulang dadanya wanita. Wa hiya sadyaha, yaitu antara dua susunya wanita. Ini kemungkinan yang pertama. Mani itu keluar, manusia itu tercipta dari air maninya laki-laki yang dan juga air maninya wanita. Dari air maninya laki-laki yang keluar dari tulang punggungnya dan dari air mani wanita yang keluar dari tulang dada antara kedua susunya. Ini tafsir yang pertama, kemungkinan yang pertama. Wa yahtamilu anna al-murada al-mani ad-dafiq. Dan kemungkinan yang kedua, yang diinginkan adalah air mani yang terpancar. Wa huwa mani ar-rajul, dan yang terpancar adalah air maninya laki-laki. Wa anna mahalahu, di mana tempatnya. Alladhi yakhruju minhu, yang keluar darinya. Ma baina sulbihi wa taraibihi, yang mana air mani itu tempat keluarnya berasal dari tulang sulbi dan antara tulang punggung dan tulang taraib, tulang dada. Wa la'alla hadzal aula, dan mudah-mudahan ini yang benar. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa manusia tercipta dari air mani yang terpancar, yang yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan taraib dan tulang rusuk tulang dadanya wanita. Kemungkinan yang kedua, tafsir yang kedua, hanya keluar dari tulang sulbinya laki-laki yang berada di antara tulang belakang, tulang punggung dan tulang depan dadanya. Nah, karena yang terpancar adalah air mani laki-laki, yaitu mani ar-rajul, yang tempatnya yang keluar darinya. Ma baina sulbihi wa taraibihi, yang keluar dari tulang sulbinya, tulang punggungnya dan juga tulang dadanya. Dan inilah kemungkinan yang benar. Kenapa? Fa innahu innama wasafallahu biha al-ma'ud dafiq. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyebutkan sifatnya air yang terpancar. Allah mensifati air itu terus tersebut terpancar. Walladhi yahussu bihi wa yushahidu dafquhu, dan yang bisa dirasakan dan bisa disaksikan air itu terpancar, wa huwa manir rajul, adalah air maninya laki-laki. Sedangkan air maninya wanita tidak tampak dan tidak terasa terpancar. Nah, maka inilah kemungkinan yang benar, yaitu air maninya laki-laki. Kita diciptakan dari air mani, nah, laki, orang tua kita, bapak kita, yang keluarnya, kita keluar itu dari tulang sulbinya dan tulang dadanya. Keluar dari tempat yang sulit. Fa inna tasta'malu fir rajul. Nah, maka sesungguhnya letaknya itu naam dari laki-laki. Nah, ini artinya memancar itu dilakukan oleh laki-laki. Air mani itu terpancar dari laki-laki. Fa inna taraib, karena sesungguhnya taraib lir rajul, maka sesungguhnya taraib itu sebenarnya untuk laki-laki juga. Ya. Maka bahkan ini lebih tepat. Nah, wasulbi wat taraib. Taraib, sulbi artinya tulang punggung, taraib tulang dadanya laki-laki. Bimanzilatis sadyaini lil unsa, yang mana tulang dadanya laki-laki ini kedudukannya sama dengan tulang dadanya dua wanita, antara dua susunya wanita. Falau uridat al-unsa, seandainya yang diinginkan oleh Allah di sini adalah naam tulang dadanya wanita, laqala niscaya Allah berfirman min baini sulbi wa sadyain, nah, yang keluar di antara tulang dada dan sadyain dua susunya wanita. Ternyata tidak, Allah sebutkan naam wa taraib tulang dada, dan tulang dada ini untuk laki-laki bukan untuk wanita. Wa nahwi dzalika wallahu a'lam, dan yang semisal yang demikian itu wallahu a'lam, dan hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang lebih tahu. Fallazi awjada al-insana min ma'in dafiq, maka zat yang mengadakan manusia dari air yang terpancar, yakhruju min hadzal mawdi', mawdi'is su'ab, yang manusia keluar dari tempat yang sulit, keluarnya dari tulang sulbi, dari tulang taraib, dari tulang dada sempit kecil. Qadirun ala ruj'i fil akhirah, Allah mampu mengeluarkan mereka dari tempat yang sulit, dari tulang bapakmu, dari tulang bapak kita. Tentu Allah juga mampu mengeluarkan kita nanti, mengembalikan kita di akhirat, menghidupkan kita kembali pada hari akhirat. Wa'ilat wa'i'adatuhu lil-ba'thi wal-nusyur wal-jaza, tentu Allah mampu mengumpulkan kita, membangkitkan kita, dan memberikan balasan terhadap amalan-amalan kita. Ini inti sumpah. Allah bersumpah untuk menunjukkan demikian ini. Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Nah, sebagaimana Allah mampu mengeluarkan manusia dari tulang sulbi orang tuanya, dari tulang sulbi dan taraib orang tuanya. Waqad qila, dan sungguh ada sebagian para ulama berpendapat, kemungkinan yang kedua adalah, inna ma'nahu, sesungguhnya makna ayat ini adalah, annallaha ala raj'ihil ma'al matfuq fi sulbi laqadir. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk mengembalikan air yang terpancar tadi kembali, masuk kembali ke dalam sulbi, ke dalam tulang punggung orang tuanya. Allah mampu mengeluarkan mereka dari tulang sulbi wa taraib, kemudian menjadi manusia dari kecil menjadi besar. Tentu Allah juga mampu ketika manusia itu sudah meninggal dunia, kemudian Allah mampu mengembalikannya ke dalam sulbi lagi. Tentu Allah mampu. Wa hadza, pendapat yang kedua ini, wa in kana al-ma'na sahihan, sekalipun makna itu makna yang benar, karena memang Allah maha mampu, sekalipun maknanya benar, nan falaysa wal murad, tetapi bukan ini yang dikendaki, bukan makna yang kedua ini yang dikendaki. Nan falaysa wal murad min al-ayah, maka bukanlah ini yang dikendaki dalam ayat ini. Walihada qala bima ba'dahu, oleh sebab itu Allah berfirman setelahnya, menyatakan yauma tubalas sarair, pada hari yang dibangkitkan, diungkaplah, nah, ditampakkanlah, disingkaplah rahasia-rahasia. Nah, Allah mampu membangkitkan kalian, membangkitkan kita pada hari kiamat untuk dibalas amalan-amalan kita. Dan pada hari itu yauma tublas sarair, Allah akan bongkar, Allah akan singkap rahasia-rahasia yang ada di hati-hati kita. Takhtabiru sarair as-sudur, takhtabaru sarair as-sudur, yang Allah akan mengkhabarkan rahasia-rahasia di dalam hati. Apa sebenarnya niat-niat kita ketika mengucapkan sesuatu, ketika menulis sesuatu, ketika mengamalkan sesuatu? Allah akan singkap, Allah akan bongkar. Wa yadhharu ma kana fil qulub min khairin wa syarrin ala safahatil wujuh, dan Allah akan tampakkan apa yang ada dalam hati, baik berupa kebaikan maupun berupa kejelekan, Allah tampakkan atas raut wajah. Allah tampakkan di wajah-wajah pada hari itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada juga wajah yang hitam kusam. Semua itu tergantung isi hati mereka ketika mereka beramal di dunia. Apa niat-niat mereka? Semuanya menentukan gelap atau bercahayanya wajahnya, bercahaya atau gelapnya wajahnya pada hari kiamat, tergantung niat-niat mereka ketika mereka beramal di dunia. Tapi dunia, adapun di dunia, tangkatamu kathiru minal umur. Manusia mampu menyembunyikan kebanyakan perkara-perkaranya. Manusia mampu menyembunyikan apa niat-niat mereka. Sehingga wala tazharu ayanan linnas, dan manusia tidak mampu untuk tidak bisa melihat secara jelas apa tujuan manusia tersebut. Tetapi di akhirat akan tampak. Wa amma fil qiyamah, dan adapun pada hari kiamat, fayadharu birrul abrar, maka Allah akan tampakkan kebaikan orang-orang yang berbakti. Wa fujurul fujjar, dan Allah akan tampakkan kejelekan orang-orang para pendosa, para fujjar. Wa tasirul umur alaniya, maka jadilah urusannya terang, gamblang, dan jelas dan nampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahasiakan aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Famalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada bagi manusia, maka tidak ada baginya kekuatan. Yadfa'u biha an nafsihi, manusia tidak memiliki kekuatan untuk menolong dirinya, tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Ta'ala. Wala nasir, dan tidak ada bagi manusia seorang penolong pun. Dia tidak bisa menolong dengan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Khariji yantashiru bihi, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan dia dari neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Fahadhal qasam ala halatil amirin waqta amalihim wa inda jazaihim. Inilah sumpah. Allah bersumpah atas keadaan yang demikian ini, yaitu keadaan orang-orang yang beramal ketika mereka beramal di dunia dan ketika mereka dibalas. Demikian keadaan mereka di dunia, keadaan mereka demikian di akhirat, keadaan mereka demikian. Di dunia mereka beramal, bisa jadi mereka menyembunyikan niat-niat mereka, kejelekan niat mereka atau kebaikan niat mereka, namun di akhirat Allah akan singkap sehingga mereka dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Adapun sisa ayat yang terakhir, maka Allah bersumpah juga, namun perkaranya tidak sama dengan perkara yang di atas tadi. Maka insyaAllah kita akan baca yang tersisa ini pada kesempatan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.